walirasulihi, dan untuk rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali aimmatil muslimina wa ammatihim, dan juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, hadis yang sudah kita bahas dalam kitab Kitabul Jami', di sana telah kita bahas bagaimana nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Telah kita bahas. Dan karena kitab ini adalah pembahasannya tentang Al-Quran, maka yang dibahas poin yang kedua, wali kitabihi. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Di antara nasihat adalah li kitabihi, nasihat untuk kitab Allah Azza wa Jal, itu Al-Quran. Bagaimana makna nasihat li kitabillah? Qala al-ulama rahimahumullahu ta'ala, berkata para ulama, semoga Allah merahmati mereka, ya. An-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiyal imanu bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Nasihat untuk kitab Allah adalah dengan mengimani, mengimani bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, wa tanziluhu, dan wahyu dari Allah, Allah turunkan wahyu tersebut kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini makna nasihat untuk kitab Allah. Mengimani, meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Wala yushbihuhu syai'un min kalamil khalq. Dan tidak ada sesuatu pun dari ucapan makhluk yang bisa menyerupai kalamullah, menyerupai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakdiru ala mislihil khalqu bi asrihim. Dan semua makhluk tidak mampu untuk membuat seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Seluruh makhluk tidak akan ada yang dapat menandingi kalamullah, tidak akan ada yang dapat menandingi ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakan kepada mereka, لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ, jika manusia dan jin berkumpul, bersatu, padu, ya, untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, ya, membuat seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuatnya. Mereka tidak akan dapat mendatangkan yang seperti Al-Quran. Walaupun sebagian mereka itu saling bahu-membahu, ya, saling membantu untuk mewujudkan seperti apa yang naam ada dalam Al-Quran, tidak akan mampu. Ini makna nasihat li kitabillah. Kemudian Di antara bentuk nasihat untuk kitabullah juga adalah summa ta'zimuhu. Kemudian mengagungkan kitabullah, mengagungkan Al-Qur'an. Wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Dan membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan yang sebenarnya, bukan asal baca. Membaca dengan bacaan yang sebenarnya. Wa tahsinuha, dan juga mentahsin bacaannya, memperbaiki bacaannya, memperindah bacaannya ketika membaca Al-Qur'an. Wal khusyu'u indaha, dan juga khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Khusyuk ketika dibacakan Al-Qur'an kepadanya. Dia mendengarkan dengan khusyuk, dengan khidmat. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan menegakkan huruf-hurufnya ketika membaca. Itu mengeluarkan huruf-hurufnya sesuai dengan makharijul hurufnya, tempat keluarnya hurufnya. Dan ini harus belajar. Wa dzabbu anhu li ta'wilil muharrifin wa ta'arrudit taghin. Juga membela Al-Qur'an, membela kitabullah dari ta'wil, penafsiran-penafsiran al-muharrifin, orang-orang yang suka menyelewengkan makna. Harus kita bela Al-Qur'an dari penyelewengan makna, dari ta'wil atau tafsir orang-orang yang suka menyelewengkan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ta'arrudit taghin, dan dari kelancangan orang-orang yang melampaui batas. Kita harus membela Al-Qur'an dari tafsir-tafsir orang-orang yang suka menyelewengkan makna Al-Qur'an, dan kita harus membela Al-Qur'an dari kelancangan-kelancangan orang-orang yang melampaui batas terhadap Al-Qur'an. Para ahlu ta'wil, ahlu tahrif, mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay istaula. Ar-Rahman di atas ars, istawa maknanya istaula, menguasai. Nah, ini apa? Tahrif, menyelewengkan makna. Istawa diselewengkan maknanya menjadi istaula, menguasai. Sehingga dia mengingkari sifat istiwa, mengingkari sifat istiwanya Allah di atas arsnya. Padahal ayatnya jelas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsnya. Kita yakini Allah beristiwa di atas arsnya. Bagaimana istiwanya kita gak tahu, bentuknya gak tahu. Dan jangan digambarkan seperti istiwanya raja di atas singgasananya. Jangan. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi kita tetapkan Allah beristiwa di atas ars. Bagaimana istiwanya kita gak tahu, karena itu perkara gaib. Tapi karena Al-Quran menyebutkan Allah beristiwa di atas arsnya, maka kita yakini Allah beristiwa di atas arsnya. Bukan Allah menguasai arsnya atau istaula maknanya, bukan. Kita harus membela Al-Quran dari penyelewengan-penyelewengan makna. Bal yadahu mabsutatan. Di dalam ayat dikatakan bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah dermawan. Datang ahlu tahrif mengatakan di sini bukan makna tangan, di sini maknanya kekuatan. Nah, dengan lancangnya dia menafsirkan tangan di sini dengan makna kekuatan. Ya. Padahal tidak ada dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama ahli tafsir yang menafsirkan tangan di sini dengan kekuatan. Walaupun memang kadang makna tangan bermakna kekuatan dalam bahasa. Ya. Tapi di sini tidak ada qarinah, tidak ada yang menunjukkan bahwasanya tangan di sini bermakna kekuatan. Nah, gak ada. Maka kita hukumi sesuai dengan lafadz yang ada dan makna yang ada. Tangan ya tangan. Allah memiliki tangan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki tangan. Sifat Allah, di antara sifat-sifat Allah adalah Allah memiliki tangan. Oh, ini menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka sifat Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Menetapkan sifat tangan bagi Allah tidak mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Kita tetapkan sifat tangan bagi Allah karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan. Adapun bagaimana tangan Allah kita enggak tahu, karena itu adalah perkara yang gaib. Dan kita enggak boleh menyelewengkan makna ke makna yang lain, tanpa ada dalil. Yang menunjukkan makna tersebut, yang dimaksudkan adalah makna yang lain. Dan banyak contoh-contoh ayat-ayat yang lain yang banyak diselewengkan maknanya oleh ahlul ahwa, ahlu at-tahrif. Mereka orang-orang yang menyimpang dalam pembahasan bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka di antara bentuk nasihat li kitabillah adalah membela kitabullah Al-Quran dari pentakwilan orang-orang yang suka menyelewengkan makna ayat Al-Quran. Dan dari kelancangan orang-orang yang suka melampaui batas terhadap Al-Quran. Wattasdiku bima fihi. Di antara makna nasihat untuk kitabullah adalah attasdiku bima fihi. Membenarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dibenarkan semuanya. Wal wukuf ma'a ahkamihi. Dan juga berhenti bersama hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yaitu mengamalkan hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika itu perintah, maka dilaksanakan. Ketika itu larangan, maka ditinggalkan. Ketika itu disebutkan haram, maka jangan dilakukan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Oh, riba halal, haram. Riba haram, maka tinggalkan. Wukuf ma'a ahkamihi. Berhenti di atas hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azkalahum. Perintah untuk menundukkan pandangan, baik kaum muslimin atau kaum muslimat, menundukkan pandangan dari pandangan yang haram, maka diperhatikan. Ini makna nasihat li kitabillah. Berhenti di atas hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa tafahumu ulumihi wa amsalihi. Juga selanjutnya adalah memahami ilmu-ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran, difahami, dihayati, dipelajari. Wa amsalihi, demikian pula memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah memperumpamakan tentang kehidupan dunia. Ya. Kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadzuruhu riyah. Ya, perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang turun ke bumi kemudian menjadikan tanaman-tanaman subur, ya. Kemudian setelah subur tumbuh dan seterusnya ternyata menjadi kering kerontang. Nah, ditiup oleh angin, hancur, ya. Cepatnya kerusakan dunia. Cepatnya punahnya dunia, ya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah perumpamakan tentang kehidupan dunia. Maka fahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat di dalam Al-Quran. Wal-i'tibaru bima wa'idhihi. Juga mengambil pelajaran dengan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang terdapat di dalam Al-Quran. Mengambil pelajaran. Ketika Allah sebutkan tentang kisah-kisah umat terdahulu yang binasa, ya, dari kalangan Bani Israel ataupun yang lainnya, nah, dan kebinasan mereka adalah karena pelanggaran mereka kepada Allah Azza wa Jal, pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Sebab kebinasan mereka adalah kemaksiatan dan kedurhakan mereka kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka kita harus mengambil pelajaran, ya, bahwa kedurhakan dan kemaksiatan ini akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Ya. Ketika mereka tidak mengikuti tuntunan nabinya. Ya. Tidak mengikuti seruan Rasulnya, ya, maka mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka kita harus mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Wattafakkuru fi ajaibihi, dan memikirkan keajaiban-keajaiban yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Wal-amalu bimuhkamihi. Dan juga mengamalkan ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Ayat-ayat yang sudah jelas. Ya. Muhkam. Tidak ada kesamaran, ya, bagi dia, bagi pembacanya. Maka diamalkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas. Muhkam. Ya. Maka beribadahlah hanya kepada Allah karena perintah Allah. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mengamalkan ayat-ayat muhkamat yang sudah jelas, ya, yang orang awam sekali baca pun faham, tahu, oh ini perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat kesyirikan. Wa taslimu bimutasyabihihi, dan kita taslim, menerima ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang belum jelas bagi dia, bagi pembaca. Yang bisa jadi bagi para ulama yang kokoh dan dalam keilmuannya tidak mutasyabih, tidak samar, jelas bagi mereka. Namun bagi sebagian orang samar, ya, atau tidak mengetahui tafsirnya, ya, maka dia menerima walaupun dia nggak mengetahui maknanya tafsirnya. Nah, dia terima. Toha misalkan, apa maknanya ini? Ya. Oh to ini, oha ini. Nah, jangan diotak atik, ya. Ayat-ayat yang mutasyabih jangan diotak atik dengan akalnya. Ya. Nah, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Allah mengetahui maknanya. Nah, kita hanya diperintahkan untuk menerima. Nah, jangan lancang untuk menafsirkan ini dan itu, mentakwil ini dan itu dengan akalnya tanpa ada naam bimbingan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka naam lebih mengetahui tentang Al-Quran. Ayat-ayat yang muhkamat, ya kita amalkan, langsung kita amalkan. Ayat-ayat yang mutasyabih, ya kita menerima tanpa menolaknya. Nah, jangan mengotak-atiknya. Ya. Dan jika kita tidak mengetahui makna lafaz atau ayat di dalam Al-Quran, bertanya kepada orang yang berilmu. Bisa jadi di sisi orang berilmu tidak samar, jelas bagi mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Maka penting mempelajari kitab tafsir, menelaah kitab-kitab tafsir. Dan hendaklah kaum muslimin bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengadakan kitab tafsir di dalam rumahnya. Ya. Beli kitab tafsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Atau ya minimalnya tafsir As-Sa'di misalkan. Atau kitab-kitab tafsir yang lain, agar seseorang bisa mengetahui makna yang terdapat di dalam Al-Quran, bisa mengetahui tafsir penjelasan para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian wal bahthu an umumihi wa khususihi. Dan diantara nasihat untuk kitabullah juga adalah membahas tentang an umumihi wa khususihi, tentang ayat-ayat yang bermakna umum atau bersifat umum dan ayat-ayat yang bersifat khusus, ya. Ada al-am, ada al-khas. Wa nasikhihi wa mansukhihi. Dan juga membahas tentang ayat-ayat yang nasikh dan mansukhnya. Ada ayat-ayat yang dihapus, ada yang menghapusnya. Nah, ini ayat ini masih atau terdapat di dalam Al-Quran. Kita baca, tapi gak boleh diamalkan. Kenapa? Karena mansukh dengan ayat yang lain. Nah, seperti tentang masalah puasa. Ya. Awal diwajibkan puasa, boleh orang yang mampu berpuasa untuk memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Nah, boleh walaupun dia enggak sakit, sehat. Boleh dia memilih antara bayar fidyah dengan puasa. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Namun ada ayat selanjutnya atau setelahnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Ayat selanjutnya mengatakan, barang siapa yang diantara kalian ya, mukim di bulan Ramadan, ya, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan. Ini perintah, berarti ayat ini memansuh kalimat sebelumnya. Kalimat yang naam berisi pilihan antara bayar fidyah dengan puasa. Dengan kalimat setelahnya, maka tidak ada pilihan lagi. Yang mampu harus berpuasa. Baik. Dan banyak contoh-contoh ayat yang nasikh dan mansukh, ya. Bahkan para ulama ada pembahasan khusus dalam kitab-kitab mereka, an-nasikh wal mansukh, ya. Ayat-ayat yang nasikh menghapus dan ayat-ayat yang mansukh yang dihapus, ya. Dibahas. Jangan sampai kita mengamalkan ayat yang kita baca yang padahal ayat ini sudah dihapus hukumnya. Maka dipelajari nasikh mansukh, ya. Am dan khos tadi, kadang Allah berfirman dengan kalimat umum, eh? Nah, ternyata ada kalimat yang mengkhususkannya. Ternyata makna umum di sini adalah dikhususkan dengan sesuatu yang ini dan itu. Nah, harus dibahas, ya. Dipelajari agar kita tidak terjatuh ke dalam kekeliruan dalam mengamalkan Al-Quran. Pelajari umum khususnya, nasih mansuhnya, dan seterusnya. Wa nasyru ulumihi, dan di antara nasihat untuk kitabullah adalah menyebarkan ilmunya. Sebarkan. Nah. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, maknanya apa? Beri faedah walaupun sedikit. Nah. Ya. Beri faedah walaupun sedikit. Apa yang dia mampu. Nah. Melalui tulisannya misalkan, ya. Melalui obrolan dengan teman, ya akhi ini kayaknya hukumnya haram. Beri faedah dia. Nah. Mengingatkan temannya, menasihati temannya dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Ini nasyru ulumihi, menyebarkan ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, di masa-masa panas, ya, pertarungan politik, ya, di mana manusia atau rakyat rawan, nah, untuk menjelek-jelekan penguasanya, ya, dan seterusnya. Nah, ingatkan. Sebarkan faedah tentang misalkan taat kepada waliul amr. Qul ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, sebarkan ayatnya. Ya. Dan lebih bagus lagi jika disertai penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Ya. Ini contoh menyebarkan ilmu, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran. Waddu'a ilaihi, dan juga mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Ya. Mengajak manusia untuk mengamalkan Al-Quran. mengajak manusia untuk perhatian dengan Al-Quran. Dan seterusnya dari berbagai macam bentuk-bentuk nasihat li kitabillah wa ila ma dzakarna min nasihatihi, dan yang selanjutnya yang telah kami sebutkan naam dari nasihat-nasihat ya, tentang hal ini, tentang nasihat untuk kitabullah. Taib. Selesai dari mukaddimah. Naam, pas bab yang ke-7. Mukadimah tentang adab-adab manusia atau semua manusia terhadap Al-Quran. Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa pasal. Ya. Ada beberapa pasal yang beliau sebutkan di sini. Di dalam bab yang ke-7 ini. Kurang lebih ada 11 pasal beliau sebutkan. Tentang adab-adab manusia terhadap Al-Quran. Namun insyaAllah pasal yang pertama dan selanjutnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.